السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman 97. Thanian anwa'ul i'rabi fil asma'i. Yang kedua, yaitu macam-macam i'rab yang ada pada isim. Maka i'rab yang ada pada isim, sebagaimana telah kita ketahui, falil asma'i min zalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim-isim itu memiliki i'rab rafa, nasab, khafad dan tidak punya i'rab jazm. Sehingga i'rab yang ada pada isim itu tiga, yaitu yang pertama al marfu'at, yang kedua al-mansubat, dan yang ketiga al-majrurat. Yaitu isim-isim yang di rofa, isim-isim yang di nasob, dan isim-isim yang di jir atau di khofat. Dan tidak ada isim yang di jazm. Sehingga ketika kita bertemu dengan isim, maka pastikan i'rab yang ada padanya itu pasti salah satu dari tiga ini. Mungkin marfu, mungkin mansub, mungkin majrur. Atau kadang, ini kadang satu isim dia memiliki i'rab yang berbeda-beda, terkadang ya, tergantung posisi kalimatnya. Yang jelas i'rab yang ada pada isim itu tiga, apa saja tadi? Marfu'at, kemudian apa? Mansubat dan majrurat. Abwabul marfu'ati. Kita masuk ke bab isim-isim yang di rafa', ya, bab isim-isim yang di rofa. Awalan babul mubtada'i wal khobari. Yang pertama adalah bab tentang mubtada khobar. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Diterangkan di sini al mubtada'u, yang namanya mubtada, huwa ismul marfu'ul mujarradu minal awamili lafziyati ghairi zaidati. Ini perhatikan tarif definisi dari mubtada, yang mana di buku ini diberikan definisi yang mungkin ya sebagai sebagian dari antum atau antunna ini baru pernah mendengarnya mungkin, atau mungkin juga sebagainya sudah sering mendengarnya. Diterangkan di sini mubtada adalah isim yang di rofa. Ini pegang ini prinsipnya, mubtada itu pasti rofa dari sisi i'rabnya ya. Kemudian mubtada itu selain isim yang di rofa, dia juga al-mujarrad, kosong. Ya, kosong dari apa? Minal awamili, ya, dari amil-amil. Amil-amil yang bagaimana? Al-lafziyati, yang jenis lafad. Ghairi zaidati, yang bukan tambahan. Ya, bisa difahami? Mungkin belum ya, mungkin. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ini. Kita pelan-pelan ya, memasukkan pengertian mubtada ke dalam diri kita. Kita pelan-pelan. Mubtada adalah isim yang di rofa. Ya, kalau sampai sini paham ya, isim yang di rofa ini udah paham insyaallah. Kemudian al-mujarradu, kosong, maksudnya kosong, tidak kemasukan gitu ya, tidak kemasukan. Minal awamili, dari amil-amil. Ya, amil, apa arti amil? Amil itu adalah penyebab. Ya, penyebab yang mempengaruhi sebuah lafaz dia menjadi marfu atau mansub atau majrur ketika berkaitan dengan isim. Ini namanya amil. Akan tapi diterangkan di sini yaitu kosong dari amil lafziyah, yaitu amil yang jenis lafat ghairi zaidah yang bukan tambahan. Karena amil itu ada dua, silakan diperhatikan di bawah. Al-amilu naw'ani, amil itu ada dua macam. Alif lafziyun ba ma'nawiyun. Amil penyebab perubahan i'rab itu ada dua macam. Yang pertama namanya amil lafzi, yang kedua namanya amil ma'nawi. Ya, amil apa dan apa? Lafzi dan ma'nawi. Ya, ini masukkan dulu, pahami dulu, hafalkan. Langsung hafal ya. Amil ada dua, apa saja? Lafzi dan ma'nawi. Kemudian apa yang dimaksud dengan amil lafzi? Ya. Amil lafzi itu adalah amil yang dia tampak, terlihat lafadznya di dalam kalimat. Ya, tampak atau terlihat lafadznya di dalam kalimat. Nahwu al-fi'lu. Contoh amil lafzi itu adalah fi'il. Kemudian al-ahrufun nasikhatu, huruf-huruf nasikhah, yaitu huruf-huruf yang menghapus hukum mubtada khobar, yaitu inna wa akhwatuha, itu namanya huruf-huruf nasikhah. Ya, kalau ada inna berarti kan lafaz setelahnya di nasab, khobarnya di rofa, berarti inna ini namanya amil lafzi. Kenapa? Karena terlihat innanya, annanya, ka'anna, la'alla, laita. Ini namanya huruf-huruf nasikhah. Ya. Kalau tadi fi'il, fi'il ini juga amil lafzi. Sebuah fi'il dia menyebabkan fa'ilnya di rofa. Ja'a zaidun. Kenapa zaidun di rofa? Karena dia fa'il dari ja'a. Maka ja'a namanya amil lafzi bagi zaidun. Kemudian wa huruful jari, huruf jar. Ini juga amil lafzi. Karena dia menyebabkan lafaz setelahnya di jar. Dan dia tampak terlihat. Raja'tu minal masjidi. Al masjidi di jir oleh min, minnya tampak. Ini namanya amil lafzi. Wal jazmu. Ya. Huruf-huruf jazm ini masuk pada fi'il ya. Kalau tadi huruf-huruf jir ini masuk pada isim. Kalau huruf jazm ya pasti masuk pada fi'il. Ada lam, lam yalid wa lam yulad. Yalid dan yulad ini dijazm oleh lam, lamnya tampak terlihat, maka ini namanya amil lafzi. Ya, jadi itu yang dimaksud amil lafzi. Silakan pahami terlebih dahulu. Ya, setelah paham tentang amil lafzi, coba perhatikan tentang amil ma'nawi. Ya, silakan konsentrasi lagi tentang apa itu amil ma'nawi. Amil ma'nawi diterangkan di sini ma khala minal awamil lafziyati kal mubtada'i amiluhu ma'nawiyun wal fi'lul mudhari'ul marfu'u amiluhu ma'nawiyun ay lam yusbaq bi amilin lafziyin kal jawazimi wan nawasibi. Ya, di sini sangat jelas ya, sudah bisa dipahami ya. Nggak usah diterjemahkan ya, udah paham ya. Amil ma'nawi. Atau perlu diterjemahkan? Ya udah, nggak apa-apa ya, kita terjemahkan. Ya, semoga yang sudah paham tambah paham lagi. Yang tadinya masih setengah paham jadi pahamnya full. Yang tadinya belum paham semoga menjadi paham ya. Itu yang kita harapkan. Semua kaidah, ketentuan, penjelasan, pembahasan yang ada di buku ini kita bisa memahaminya ya, karena ini bisa menjadi bekal bagi kita ya, bisa juga sebagai bekal bagi kita untuk mengembangkan ke kitab-kitab yang lainnya. Amil ma'nawi ya, ini sangat jelas ma khala minal awamilil lafziyati. Amil maknawi simpel saja. Amil maknawi itu ya selain amil lafzi gitu ya. makhola minal awamilil lafziyati, selain dari amil lafzi. Sehingga yang namanya amil maknawi itu amil yang dia tidak tampak. Apa wujud amilnya, bentuk amilnya ini tidak terlihat. Dia, tapi dia mempengaruhi sebuah i'rab. Dan yang mempengaruhinya karena sebuah makna yang ada padanya. Bukan sebuah lafadz yang tampak, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Apa contohnya? Dicontohkan di sini kal mubtada'i, seperti mubtada. Amiluhu ma'nawiyun, amilnya adalah ma'nawi. Coba semuanya perhatikan, semuanya merenungkan, semuanya seakan-akan melihat di depannya ada sebuah tulisan. Ya, karena kita kan pakai audio ya, maka kita pakai imajinasi. Ya, kecuali kalau langsung kan bisa langsung anda contohkan di papan tulis gitu ya. Ya, maka silakan. Atau gini, kalimat yang akan anda sebutkan antum tulis gitu ya, tulis di kertas atau di mana itu, kemudian perhatikan. Silakan. Kita harus kreatif ya, harus pinter-pinter kita sendiri di dalam mensiasati ya kondisi yang ada kan, seperti itu ya. Ya silahkan tulis, gak apa-apa, tulis di kertas, di papan tulis sebuah kalimat gini. Kalimat yang biasa saja, yang biasa, yang mudah. Ya, karena buku ini kaitannya dengan para siswa, biasanya ya anak ikut-ikutan ini. Ya, kalimatnya gini. At-thalibu mujtahidun. Ini yang ikhwan tulis dengan kalimat at-thalibu mujtahidun. Yang akhwat tulis dengan kalimat at-thalibatu mujtahidatun. Udah gitu ya. Adil ya. Ya, silakan yang ikhwan tulisnya at-thalibu mujtahidun. Sudah ditulis. Yang akhwat at-thalibatu mujtahidatun. Siswa itu sungguh-sungguh atau rajin. Siswi itu sungguh-sungguh atau rajin. Kita tahu bahwasannya kalimat ini adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Alasannya apa? Karena tersusun dari mubtada dan khobar, ya kan? At-talibu, ini mubtada. At-talibatu, ini mubtada. Khobarnya mana? At-talibu mujtahidun, khobarnya mujtahidunnya. At-talibatu mujtahidatun, khobarnya mujtahidatunnya. Silakan dikasih garis bawah yang at-talibu dan at-talibatu adalah mubtada. Mujtahidun atau mujtahidatun adalah khobar. Setelah itu perhatikan kata yang kedua, yaitu mujtahidun atau mujtahidatun, yang sebagai khobarnya. Kalau kita ditanya at-thalibu mujtahidun atau at-thalibatu mujtahidatun, mujtahidun kenapa dia dirofa, atau mujtahidatun kenapa dia dirofa, apa penyebab rofanya? Maka jawabnya adalah penyebab rofaknya itu mubtadanya. Yang menyebabkan sebuah khobar di rofa, penyebabnya adalah mubtadanya. Yang menyebabkan mujtahidun di rofa, penyebabnya adalah at-thalibunya. Yang menyebabkan mujtahidatun di rofa, penyebabnya adalah at-thalibatunya. Bisa difahami ya? Jadi sebuah khobar dia dirofa oleh mubtada. Anda ulangi, sebuah khobar dia dirofa oleh mubtada. Maka amil yang menyebabkan rofanya khobar itu namanya amil lafzi. Anda ulangi, amil yang menyebabkan rofanya sebuah khobar namanya amil lafzi karena mubtada dan mubtadanya tampak terlihat, iya kan? Mubtadanya terlihat. Ya, jadi dari satu sisi khobar ini penyebab rofaknya adalah amil lafzi. Kalau kita ditanya, kenapa mubtada juga dirofa? Kenapa mubtadanya itu at-talibunya atau at-talibatunya dirofa? Apa penyebabnya? Mana amilnya? Kalau khobar kan amilnya jelas, yaitu penyebabnya mubtada. Kalau mubtada, penyebabnya apa? Nah, maka inilah yang dimaksud dengan amil maknawi. Maknawinya apa? Yaitu ibtida'an bih atau libtida'i bihi, karena sebagai permulaan kalimat. Ya, jadi amil maknawi pada mubtada adalah alibtida'u, yaitu permulaan. Mana wujud permulaan? Kan enggak ada. Permulaan wujudnya apa? Kan enggak ada, dia makna. Ya, namanya amil maknawi. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya pada jumlah ismiyah khobar itu dirofa oleh amil lafzi dan mubtada itu dirofa oleh amil maknawi. Ya, amil maknawinya apa? Alibtida'u atau ibtida'an bih atau libtida'i bihi, ya, sebagai permulaan. Ini yang dimaksud kal mubtada'i amiluhu maknawiyun, itu maksudnya. Kemudian termasuk amil maknawi adalah wal fi'lul mudhari'ul marfu'u amiluhu ma'nawiyun. Fi'il mudhari' yang dirofa amilnya itu maknawi. Ya. Beda dengan fi'il mudhari' yang dinasob. Fi'il mudhari' yang dinasob itu amilnya adalah lafzi oleh huruf nasob. Ya, misalnya an. Ya, an uridu an arji'a. Ya, arji'a dinasob oleh an, tampak terlihat. Atau fi'il mudhari yang dijazm amilnya juga lafzi. Ana lam akul, saya belum makan. Akul ini dijazm oleh lam. Tapi amil tapi fi'il mudhari yang marfu itu dia dirofa dari sisi maknawi. Karena kaidahnya setiap fi'il mudhari yang tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm maka dia marfu. Sehingga apa maknawinya? Ay lam yusbaq bi'amilin lafziyin kal jawazimi wan nawasibi, yaitu tidak didahului oleh sebuah amil lafzi baik amil-amil jazm maupun amil-amil nasab, baik huruf-huruf jazm maupun huruf-huruf nasab. Sehingga kaidahnya sangat mudah, setiap fi'il mudhari yang tidak didahului oleh salah satu dari amil nasab ataupun amil jazm pasti dia marfu. Sehingga fi'il mudhari itu mudah, kapan dia mansub bila didahului oleh amil nasab, kapan dia jazm bila didahului oleh amil jazm, kapan dia marfu bila tidak didahului oleh salah satu pun baik dari amil nasab maupun amil jazm. Ya, sehingga marfu'nya fi'il mudhari ini termasuk amil apa? Amilnya maknawi, ya. Karena tidak ada wujudnya, wujud tidak didahului kan enggak ada. Ya, dia makna, ya, dia makna. Nah, ya, semoga bisa difahami ya tentang maksud dari amil baik lafzi maupun maknawi. Maka mubtada amilnya adalah amil maknawi, ya, karena kosong dari amil lafzi maksudnya dia amilnya maknawi. Ya. Amil lafzi yang ghairi zaidah, yang bukan tambahan. Maka silahkan dilihat di situ. Ya juzu jarrul mubtada'i, dibolehkan mubtada itu dijerkan biharfi jarrin zaidin oleh huruf jar tambahan. Ya, kadang mubtadanya dijerkan oleh huruf jar tambahan. Tapi tidak mungkin mubtada itu dijerkan oleh huruf jar asli. Karena huruf jar itu ada tiga, ada asli, ada tambahan, ada menyerupai tambahan. Ya, nanti pembahasannya rincinya di belakang insyaallah, dan sudah sering kita singgung ya yang semacam ini. Nahwu contoh bihasbikallahu, ini kan bihasbikallahu. Ya. Maka mana mubtadanya? Ini bihasbika. Karena banyak ba zaidah, huruf jarnya tambahan. Ya. hasbuka diawali bim jadi bihasbika, bihasbikallahu, cukuplah bagimu adalah Allah. Wanahu dan contoh yang lain, hal min sualin, adakah pertanyaan, mana muftadanya sualin, ya karena minnya adalah huruf jar tambahan itu. Jadi kadang mubtada didahului oleh huruf jar, tapi huruf jar tambahan, tidak mungkin huruf jar asli. Sehingga hal min sualin, sualin mubtada, mana khobarnya mahdhuf yaitu ladaika. Ya, sehingga sualin, cara mengirobnya ya, sualin mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal akhiri mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakati harfil jari zaidi. Itu cara mengirobnya. Amma huruful jarril asliyatu, adapun huruf-huruf jar yang asli, fala tadkhulu alal mubtada'i, maka tidak mungkin masuk kepada mubtada. Wa hadha huwa ma'na mujarradin minal awamilil lafziyati ghairi zaidati, dan inilah makna yang dimaksud dengan kalimat tadi, mujarrad minal, mujarradun minal awamilil lafziyati ghairi zaidati, itulah mubtada. Ya, ternyata agak beda ya pembahasan mubtada yang ini dengan yang sebelumnya. Mungkin ya, mungkin yang sebelumnya kita belajar buku-buku yang mukhtarat atau yang semacamnya ya, belum disampaikan yang semacam ini. Maka ini sebagai faedah ya, faedah baru bagi kita, dan juga nanti dikembangkan lagi dan lagi. Nah, karena sering ana sampaikan yang namanya pembelajaran atau pembahasan atau pelajaran nahwu itu bertingkat-tingkat dan tidak langsung di level awal langsung dikasih seluruhnya, kan enggak, tapi bertahap. Katakanlah misalnya ada tingkat, tiga tingkat, pasti setiap kita melewati tingkat satu ya kan, enggak mungkin langsung naik ke tingkat tiga. Ya, tingkat satu dulu sudah bisa naik lagi tingkat dua, sudah bisa naik lagi tingkat tiga ya, bertahap. Nah, semoga ini sebagai faedah bagi kita. Kemudian yang kedua, al-khobar. Apa yang dimaksud dengan al-khobar? Al-khobaru huwa lismul marfu'ul ladhi, ya, al-khobaru huwa lismul marfu'ul ladhi tatimmu bihil fa'idatu. Khobar adalah isim yang dirofa, ya, berarti sama ya dengan mubtada, dia berupa isim yang dirofa. Alladhi tatimmu bihil fa'idatu, yang dengannya fa'idah sebuah kalimat menjadi sempurna. Ya, simpel saja, khobar itu isim yang dirofa yang bersama-sama dengan mubtada membentuk kalimat yang sempurna, fa'idah yang sempurna. Ya, sehingga khobar ini sebagai pelengkap mubtada, karena tanpa khobar tidak mungkin mubtada menjadi kalimat. Ya, namanya mubtada harus ada khobar, khobar itu pasti ada mubtada. Tidak mungkin ada mubtada tanpa khobar atau khobar tanpa mubtada. Mubtada khobar ini pasangan yang tidak bisa dipisahkan gitu kan, seperti itu. Nah, contoh nahwu al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Maka jadidun ini adalah khobar bagi al-kitabu. Al-kitabu mubtadaun, jadidun khobarun. Al-kitabu itu mubtadanya dan jadidun adalah khobarnya. Dan insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya kita masuk ke rincian-rincian, baik yang berkaitan dengan mubtada maupun yang berkaitan dengan khobar insyaallah. Ya, silakan ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, dipahami baik-baik pembahasan ini, dan ini sebagai pijakan kita, sebagai dasar kita untuk bisa memahami pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, mungkin demikian dulu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.